السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan yang ke-38. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih terkait dengan pasal yang ketiga, Tauhidul Asma'i Was-Sifat. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan penjelasan beliau terkait dengan jenis penyimpangan yang pertama di dalam memaknai nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Jenis penyimpangan yang pertama yang sudah kita baca adalah tahrif. Tahrif. Tahrif ini terbagi menjadi dua. Ada tahrif lafzi, ada tahrif maknawi. Tahrif lafzi artinya mengubah lafaznya. Dan mengubah lafaz dari salah satu ayat Al-Quran memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama, mengubah lafaz dari satu ayat yang mengakibatkan berubahnya makna. Yang kedua, yang tidak mengakibatkan berubahnya makna. Adapun contoh yang sudah kita bacakan, contoh perubahan atau mengubah lafaz yang bisa mengubah makna adalah sebagian golongan yang menyimpang, mereka mengubah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asalnya, yang aslinya berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Yang kita garis bawahi adalah lafzul jalalah Allah. Wa kallamallahu diakhiri dengan tanda baca dhammah. Kallamallahu. Tentunya kedudukan lafzul jalalah di dalam ayat ini adalah fa'il, artinya pelaku dari kallama. Kallamallahu, Allah berbicara. Dengan siapa Allah berbicara? Musa. Taklima adalah taukid atau penegasan. Jadi Allah benar-benar telah berbicara dengan Nabi Musa. Itu yang asli. Sebagian golongan yang menyimpang, mereka mengubah wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Jadi lafzul jalalah yang tadinya bertanda baca dhammah diubah menjadi fathah. Tentunya kalau diubah menjadi fathah, berkonsekuensi mengubah makna. dari yang tadinya Allah berbicara, artinya Allah sebagai pelaku berbicara dengan Nabi Musa. Tetapi kalau kita katakan wa kallamallaha, maka Allah, ya Nabi Musa berbicara dengan Allah. Jadi berbicara adalah perbuatan Nabi Musa. Kalau lafaznya kita ubah dari kallamallahu menjadi kallamallaha. Ini jenis penyimpangan yang pertama. Itu dilakukan oleh orang-orang yang sesat. Orang-orang yang menyimpang. Mereka katakan, kalam adalah sifat makhluk. Bagaimana kami mensifati Allah dengan sifat makhluk? Maka mereka ubah. Yang tadinya kallamallahu menjadi kallamallaha. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Hafiz Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala menceritakan pernah ada penyimpangan di zaman beliau, ya, di dalam poin ini, yaitu tahrif lafzi. Yang kedua, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, adalah tahrif lafzi, mengubah lafaz tapi tidak sampai mengubah makna. Misalnya sebagian orang awam, sebagian orang-orang yang apa namanya ilmu agamanya kurang, mereka salah membaca. Mereka harusnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka ubah menjadi Alhamdulillah. Dalnya yang tadinya bertanda baca dhammah diubah menjadi fathah. Ini pun masuk kategori mengubah. Tetapi tidak sampai mengubah makna yang dimaksud oleh ayat tersebut. Dan ini biasanya tidak ada maksud tertentu melakukannya. Lebih kepada faktor kejahilan, kurang ilmu, dan lain sebagainya. Itu jenis yang pertama, saudaraku sekalian. Kita sebut dengan istilah tahrif lafzi. Jenis yang kedua adalah tahrif maknawi. Itu sudah kita sebutkan contohnya. Misalnya, sebagian golongan mengartikan yadullah, tangan Allah, diartikan dengan al-quwatu wa ni'matu. Kekuatan dan nikmat. Itu pengertian dari tangan Allah. Menurut sebagian kelompok, ya, yang mana mereka melakukan tahrif lafzi, perubahan pada makna. Mereka berpaling dari makna yang zahir kepada makna yang muhtamal. Dari makna yang rajih kepada makna yang marjuh dalam istilah para ulama. Walaupun mereka lebih senang mengistilahkan istilah tahrif lafzi dengan istilah ta'wil. Ya. Walaupun ta'wil indal mutaqaddimin yakhtalib. Berbeda. Ta'wil menurut para ulama salaf berbeda dengan ta'wil yang datang inda ahlil kalam. Menurut ahlul kalam. Kalau ta'wil menurut ulama salaf artinya at-tafsir, al-bayan, penjelasan. Oleh karenanya Nabi mendoakan sahabat beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini ilmu agama dan ajarkan dia ta'wil. Ta'wil di sini bukan berarti mengubah lafaz, tetapi al-idahu wal bayanu, penjelasan, ya, tentang makna-makna yang datang di dalam Al-Quran. Tetapi kalau ta'wil dalam istilah para apa namanya mutakallimin, ahlul kalam, mereka maknai ta'wil itu adalah sarful lafz, yaitu memalingkan satu lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang muhtamal. Ya. Dan tentunya ta'wil kalau dengan qarinah atau dengan dalil tentunya bisa saja diterima. Tapi kalau itu hanyalah mujarrad al-aql, hanya semata-mata dasarnya akal, ya karena ini tidak mungkin, itu mungkin dan lain sebagainya, tentunya ini tidak diterima oleh ahlu sunnah wal jamaah. Nah, begitupun misalnya mereka mengartikan tertawa, dalam hadis dikatakan tertawa. Ya, Allah itu tertawa. Begitulah pas hadisnya. Diartikan dengan pahala. wajah diartikan dengan pahala. Kalau kita ya kita tetapkan sesuai dengan lafaznya. Tanpa kita melakukan tahrif, mengubah baik lafaz atau maknanya, kita pun tidak melakukan ta'til, penolakan, ataupun kita tidak melakukan takyif, menanyakan bagaimana kaifiyah atau hakikatnya, kita pun tidak melakukan tamthil, yaitu menyerupakannya dengan makhluk. Kita katakan kama yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala, itu semua sesuai dengan keagungan kesempurnaan Allah. Sebagaimana kita katakan wujud Allah tidak sama dengan wujud kita, maka kalimat yang sama kita katakan wajah Allah tidak sama dengan wajah kita, tangan Allah tidak sama, mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Walaupun makhluk juga mendengar, kita mendengar. Para pemirsa Niaga TV mendengar suara saya. Nanti pemirsa menelepon, saya pun mendengar. Para pemirsa Niaga TV melihat saya. Dan saya pun melihat ruangan ini. Kita melihat, Allah pun melihat. Apakah karena Allah melihat, manusia melihat, artinya Allah sama dengan makhluk? Tidak. Allah itu melihat dalam bentuk yang paling sempurna. Kama yaliku bijalalihi. Oleh karenanya orang-orang yang menolak sifat-sifat yang sifatnya khabariyah, istilahnya ya tangan, betis, wajah, mereka katakan kami tidak mau menetapkannya karena itu sifat makhluk. Lalu apa bedanya dengan wujud? Makhluk juga wujud. Mendengar, melihat itu wujud. Apa sifat ada pada makhluk. Anda menetapkannya? Iya, kami menetapkannya. Kenapa Anda menetapkannya? Karena sifat yang kami tetapkan untuk Allah, kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Maka kita katakan kalimat yang sama. Kami pun menetapkan sifat-sifat khabariyah, kaitannya dengan wajah, tangan, dan lain sebagainya, itu sesuai dengan kama yaliku bijalalillahi ta'ala. Sesuai dengan keagungan, kesempurnaan, kemuliaan, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu terkait dengan permasalahan tahrif, definisinya dan jenis-jenisnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau berkata fa inna ta'wil as-sahiha, maka ta'wil yang benar, ta'wil yang benar, huwa alladhi yuwafiqu ma jaa'a fil kitabi was sunnati, adalah apa-apa yang sesuai dengan apa yang datang dalam Quran dan hadis. Wa ma khalafa dzalika batilun, dan setiap ta'wil, perubahan lapas yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka itu adalah batil. Fa inna kulla ta'wilin lam yadullu alaihi dalilun minas siyaqi, maka setiap bentuk ta'wil yang tidak ditunjukkan oleh siyaqul kalimah, tidak ditunjukkan oleh apa namanya, tidak ditunjukkan oleh makna yang ada di dalam lafaz, wala ma'ahu qarinah, dan tidak juga ditunjukkan oleh qarinah, indikasi, taqtadihi, yang menunjukkan kepada makna tersebut, fahadha la yaqsuduhul hadi al-mubin bikalamihi, maka itu tidak dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengubah satu lafaz dan perubahan itu tidak didasari oleh siyak, oleh konteks ayat, tidak didasari pula oleh qarinah, indikasi yang menunjukkan kepada hal itu, maka bukan itu yang dimaksudkan. Oleh karenanya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwa ta'wil dari sifat Allah adalah qira'atuha, ta'wilnya adalah apa yang kita baca tersebut. Itu keyakinan para ulama salaf. Idlau qasadahu lahaffa bihi qara'inun tadullu alal ma'nal mukhalif li zahirihi hatta la yuqa as-sami' fil lubsi wal khata'. Karena seandainya seandainya makna yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah makna tersebut, makna tersebut di sini maksudnya adalah makna-makna yang dikatakan oleh ahlul kalam, makna-makna yang dikatakan oleh ahli ta'wil, tangan itu artinya kekuatan atau kenikmatan, wajah artinya pahala, tertawa artinya pahala. Kalau seandainya arti dari sifat-sifat tersebut adalah sebagaimana yang mereka katakan, lahaffa, niscaya akan datang, akan mengelilingi ayat-ayat tersebut qara'in, tanda-tanda, indikasi-indikasi, tadullu alal makna, yang menunjukkan atas makna tersebut. Mana indikasinya? Mana tanda-tandanya? Mana secara siap ayatnya? Tidak ada tandanya. Karena kalau tidak muncul tanda, maka ini adalah menyebabkan orang yang mendengar ayat ini terjatuh ke dalam pemahaman yang salah. Misalnya kita katakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Ahlul kalam berkata bukan bersemayam artinya, tetapi menguasai. Kata beliau, seandainya bersemayam artinya menguasai, lahaffa bihi qara'inun tadullu 'alal ma'nal mukhalif. Maka akan ayat itu akan dikelilingi oleh qarinah-qarinah, indikator-indikator, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan istiwa adalah makna yang lain. Karena kalau qarinah itu tidak muncul, karena kalau tanda itu tidak muncul, maka itu adalah bentuk membiarkan orang yang mendengar ayat tersebut jatuh ke dalam kesalahan. Artinya kita katakan begini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Artinya bukan bersemayam, tapi menguasai, taruhlah menurut sebagian ahlul kalam begitu. Bukan bersemayam, tapi menguasai. Artinya mereka ingin mengatakan bahwa orang yang mengatakan istiwa artinya bersemayam, mereka telah salah. Telah salah. Maka kita mengatakan bahwa tidak adanya qarinah, tidak adanya tanda, tidak adanya petunjuk bahwa itu, bahwa istiwa berarti istaula, maka Anda telah menuduh ayat ini atau Anda telah menuduh Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan hambanya terjatuh ke dalam kesalahan di dalam memahami ayat-ayat ini. Karena Allah tidak mendatangkan qarinah. Tidak mendatangkan qarinah di ayat tersebut. Ini beliau katakan ya. Id law qasadahu lahaffa bihi qara'inun tadullu 'alal ma'na al-mukhalif li zahirihi hatta la yuqi as-sami'u fi lubsi wal khata. Ya. Seandainya makna yang benar dari sifat Allah yang diceritakan, misalnya Allah itu turun. Maknanya bukan turun Allah tapi rahmat Allah. Bersemayam artinya menguasai. Kalau seandainya yang dimaksud dengan lapas-lapas itu adalah yang mereka katakan barusan, menguasai, turun rahmat, wajah itu pahala. Seandainya itu adalah makna yang benar, tentunya akan ayat itu akan dikelilingi oleh qara'in, tanda-tanda, dalil-dalil, indikasi-indikasi, tadullu yang menunjukkan atas makna yang menyelisihi makna yang zahir. Ini agak ngejelimet. Intinya kalau ahli sunnah gampang. Pada akhirnya kita selalu katakan gampang. Tetapkan apa yang ditetapkan dalam Quran dan hadis. Ya. Kenapa harus ada qarinah? Hatta la yuqi as-sami' fi lubsi al-khata. Sehingga tidak menyebabkan orang yang mendengar ayat jatuh ke dalam apa namanya kesalahan dalam memahami atau bahkan penyimpangan dalam memahami. Fa innallaha, padahal sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, anzala kalamahu bayanan wa hudan, menurunkan ayat-ayatnya sebagai penjelasan dan petunjuk. Fa'idha, maka apabila arada bihi khilafa zahirihi, tetapi kalau seandainya justru Allah menginginkan, ya, jika seandainya Allah menginginkan sesuatu satu makna yang lain yang menyelisihi makna yang zahir. Istiwa makna zahirnya apa? Bersemayam. Seandainya Allah menghendaki makna yang lain yang berbeda dari makna yang zahir yang kita pahami, walam yalhaq bihi qara'inun, dan tidak diikuti dengan qara'in, indikasi atau tanda yang menunjukkan kepada hal itu, ya, tadullu alal makna alladhi yatabadar ghayruhu ila fahmi, ya, dan tidak ada tanda-tanda, ya, yang bisa membantu orang untuk memahami bahwa makna ayat ini seperti ini loh. Lam yakun bayanan wa hudan, maka tidak bisa kita katakan ayat itu sebagai penjelasan dan petunjuk. Kenapa? Kenapa? Ya karena kalau penjelasan dan petunjuk, ya orang akan paham sampai kepada makna yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah. Tetapi lucunya, kalau kita gunakan metode ahlul kalam, yang bisa memahaminya hanya mereka, para ulama ahlul kalam. Adapun orang awam, mereka enggak paham muqaddimah ilmu kalam, muqaddimah ilmu mantik, dan lain sebagainya. Hanya mereka sendiri yang paham. Artinya beliau ingin mengatakan, maka sifatlah, maka hilanglah sifat bayan dan sifat huda yang melekat pada Al-Quran. Karena kenapa? Karena tidak setiap orang bisa langsung memahaminya. Atau banyak orang yang akan salah memahaminya. Kalau seandainya makna yang benar itu makna yang mereka bilang, makna ta'wil. Ta'wil ahlul kalam, asyairah, dan lain sebagainya. Baik. Itu poin terkait dengan tahrif, ya. Jadi intinya, para pemirsa Niaga TV, Ahlus Sunnah tidak melakukan tahrif. Baik itu tahrif lafzi ataupun tahrif maknawi, kita tidak melakukan itu. Ya, kita menetapkan sebagaimana yang datang dalam Quran dan sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Poin yang kedua masih terkait dengan penyimpangan dalam masalah nama dan sifat. Ada yang kita kenal dengan istilah at-ta'til. At-ta'til. Ada tahrif, ada ta'til. Apa itu? Inkaru ma yajibu lillahi ta'ala minal asma'i was sifat au inkaru ba'diha. Yang dimaksud dengan ta'til adalah mengingkari apa-apa yang wajib bagi Allah berdasarkan Quran dan hadis, baik itu nama dan sifat. Jadi mengingkari nama-nama dan sifat Allah, baik secara keseluruhannya ataukah mengingkari sebagiannya. Itu dalam istilah akidah disebut ta'til. Mengingkari seluruh nama-nama dan sifat Allah, atau mengingkari atau menetapkan sebagiannya dan mengingkari sebagian yang lain. Fahuwa nau'an. Ta'til itu kata beliau terbagi menjadi dua. Ta'tilu kulli. Ta'til secara keseluruhan, artinya menolak nama-nama dan sifat secara keseluruhan, itu dalam sejarah kata beliau, kata'tilul jahmiyatil ladhina yungkirunal asma'a wassifat. Sebagaimana ta'til yang dilakukan oleh orang-orang jahmiyah, pernah dengar pada pemirsa Niaga TV jahmiyah, yaitu pengikut Jahm bin Sofwan, jahmiyah. Ta'til, contoh yang pertama kata beliau adalah ta'til yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah terhadap nama-nama dan sifat. Artinya pengikut Jahm bin Safwan secara total mereka tidak mengimani, menetapkan nama-nama dan sifat. Ini namanya ta'til kulli. Ta'til kulli. Jenis yang kedua, saudaraku sekalian, ta'til juz'i. Ta'tilu juz'i. Yaitu ta'til secara parsial, sebagian. Dia menetapkan sebagian, tapi menolak sebagian yang lain. Kata'tilil asy'ariyatil ladina yunkiruna ba'das sifat. Contohnya ta'til yang dilakukan oleh al-asy'ariyah, al-asy'ariyah terhadap sebagian dari sifat. Wa yu'awwilunaha, dan sifat-sifat yang mereka tidak tetapkan alias mereka tolak, mereka ta'wil, mereka ubah maknanya. Wa yuthbituna ba'dhas sifat, dan mereka menetapkan sebagian dari sifat. Jadi bertingkat ya, yang paling ekstrim Jahmiyah tidak mau menetapkan nama-nama dan sifat. Di bawahnya ada Mu'tazilah, menetapkan nama-nama tapi tidak dengan sifat-sifat. Di bawahnya lagi adalah Asy'ariyah, menetapkan semua nama dan sebagian dari sifat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang datang di dalam nas, baik itu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Lalu dikatakan di sini, wa awwalu man 'urifa bit ta'til min hadhihi al-ummah, dan orang pertama yang dikenal melakukan takwil di antara umat ini adalah Al-Ja'ad ibnu Dirham. Al-Ja'ad ibnu Dirham. Tadi ada nama Jahm bin Safwan. Ini ada lagi di atasnya. Dia yang dikenal sebagai orang yang pertama kali melakukan ta'til di antara umat Islam adalah Al-Ja'ad ibnu Dirham. Wa kullu man jaa ba'dahu, dan setiap orang yang datang setelahnya, minal mu'attilah, dari orang-orang yang menafikan, menolak baik itu nama ataupun sifat Allah, fahuwa muqallidun lahu, maka mereka semua taklidnya ujungnya ada di Ja'ad ibnu Dirham. Muta'assin bihi fi kulli ma jaa bihi min at-ta'til aw fi ba'dihi, dan mereka mengikuti jalannya Ja'ad ibnu Dirham baik secara keseluruhannya atau sebagiannya. Itu yang kedua. Jadi sudah dua istilah kita bacakan secara ringkas. Yang pertama tahrif, ada tahrif lafzi maknawi. Tahrif lafzi terbagi menjadi dua lagi. Ada yang sampai mengubah makna, ada yang tidak sampai mengubah makna. Yang kedua adalah ta'til. Ta'til ada dua. Ada ta'til yang sifatnya kulli secara keseluruhan, ada ta'til yang sifatnya juz'i sebagian. Kita memasuki istilah yang ketiga dalam penyimpangan yang terjadi dalam masalah nama-nama dan sifat Allah adalah at-takif. Ada tahrif, ada ta'til, ada takif. Apa itu takif? Beliau berkata, hikayatun kaifiyatis sifah, menceritakan kaifiyat dari sifat, menghikayatkan kaifiyah. Kaifiyah itu bagaimana sifat. Contohnya kata beliau, ka qawlil qail, seperti ucapan sebagian orang, kaifiyatu yadullah aw yadillah kada wa kada, tangan Allah itu begini. Atau sebagian orang mengatakan kaifiyatu nuzulihi ila sama'id dunya kada wa kada, kaifiyat cara turunnya ke langit dunia begini. Dan terkadang takif ini diiringi dengan tamsil au mumasalah, bimumathil, mukayif dengan mumathil,

dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material yang berkualitas serta food grade, aman dan higienis untuk bahan makanan. Desain kompak dan minimalis, sangat mudah digunakan. Kapasitas 8 tusuk sate per proses dengan ketebalan daging hingga 1 cm. Kerja lebih cepat dan hasil yang lebih rapi. Cocok untuk penggunaan pada berbagai macam skala usaha dapur. Mudah dibersihkan dan dirakit ulang. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin dari pembahasan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa untuk bergabung menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan pesan singkat. Sudah ada penelepon kita Pak Ahmad di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Begini Ustaz, saya mau bertanya tentang pendidikan anak ini. Baik. Anak saya kan udah habis SD, masuk tingkat SMP. Baik. Saya tinggal di Mandiri Natal. Masya Allah. Saya sudah coba cari-cari sekolah di sini. Saya tanya itu akidahnya akidah Asy'ariyah. Baik. Jadi saya mau menunjukkan ini, Pak Ustaz mungkin juga berasal dari sini kan? Iya, betul. Jadi rujukanlah untuk di mana saya tempatkan anak saya untuk menuntut ilmu Mandiri Natal ini. Baik. Yang sesuai dengan tadi di awal jamaah. Baik. Kira-kira begitu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad di Mandiri Natal ya, di Sumatera Utara. Tentunya orang tua memiliki kewajiban untuk memilih lembaga pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, baik putra maupun putri. Dan saya rasa pondok pesantren adalah salah satu solusi terbaik. Ketika hari ini banyak anak-anak yang sibuk dengan handphone di rumah atau di lingkungan, anak-anak di pesantren alhamdulillah ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, mereka sibuk dengan Al-Quran, mereka sibuk dengan buku-buku Islam ya, mereka sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini sangat baik untuk mereka ya, dan apa namanya madarat ketika mereka berada di luar lebih besar, karena interaksi kita sebagai orang tua apalagi seorang ayah tidak terlalu banyak dengan anak-anak. Waktu kita habis di luar melakukan aktivitas mencari nafkah dan lain sebagainya. Dan kadang istri pun tidak bisa secara apa namanya secara maksimal memberikan arahan-arahan, mungkin kaitan dengan ilmu dan lain sebagainya. Oleh karenanya apa yang Bapak pilih yaitu memasukkan anak ke pondok pesantren adalah satu pilihan yang bagus. Ya. Lalu apakah ada pesantren yang direkomendasikan apa namanya? Allah alam bisawab ya. Tentunya saya harus mencari info lagi ya. Artinya banyak pesantren yang saya tahu di Mandailing Natal, banyak pesantren di sana. Tetapi yang mengajarkan akidah salaf, artinya akidah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, itu harus kita cari informasi lagi. Barangkali nanti kita bisa berkomunikasi Nanti mungkin saya akan cari tahu apakah ada di Mandailing Natal, ataukah mungkin yang dekat dengan Mandailing Natal di misalnya di Padang Sidimpuan, ataukah barangkali ada di apa namanya di Pasaman ya, di Panti atau di daerah-daerah yang terdekat. Kalau ada insya Allah nanti akan saya informasikan. Tapi untuk sementara ini saya belum mendengar ada apa namanya, barangkali ada tetapi saya belum mendengarnya. Barakallah ya, barakallah. Insya Allah nanti bisa diminta nomor saya ke apa namanya kru Niaga TV, nanti kita bisa komunikasi, barangkali ada informasi yang saya tahu lalu saya bisa berbagi informasi. Allah alam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apabila kepepet, bolehkah salat duha jam 11 lebih? Syukuran. Tidak masalah. Salat duha silahkan. Bahkan sebaik-baik waktu salat duha ya di waktu tersebut. Ketika anak unta mulai kepanasan lalu berdiri karena kepanasan, itu waktu yang paling utama. Hanya saja beberapa menit sebelum zuhur jangan salat duha. Ada waktu di mana dilarang salat, yaitu waktu istiwa asy-syams, ketika matahari tepat di atas kepala kita, itu dilarang. Dalam hadis dikatakan ada 5 waktu di mana Rasul melarang salat di waktu tersebut. Yang pertama adalah setelah fajar sampai terbitnya matahari. Yang kedua adalah ketika matahari akan terbit, itu pun dilarang. Yang ketiga adalah ketika matahari tepat di atas kepala di tengah. Yang keempat adalah ba'dal asr. Yang kelima adalah menjelang tenggelamnya matahari. Ini 5 waktu di mana Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk salat sunnah mutlak. Adapun salat sunnah yang ada sebabnya ya, as-salawat dzawatul asbab, salat-salat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid atau salat sunnah wudu, menurut pendapat yang kuat mengatakan tidak masalah dikerjakan di waktu-waktu yang dilarang. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan yang kedua. Apakah wanita haid boleh itikaf di masjid? Para ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang paling kuat jumhurul ulama mengatakan tidak. Ya Allah katakan wala junuban illa abiris sabil. Tidak boleh orang yang berada dalam kondisi junub berdiam di dalam masjid kecuali hanya sekedar lewat saja. Oleh karenanya pendapat yang lebih hati-hati saya rasa ya tidak dilakukan. Walaupun ini bukan masalah yang disepakati oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak masalah selama tidak mengotori. Tapi pendapat yang lebih hati-hati, pendapat jumhur mengatakan tidak diperbolehkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana makmum yang posisinya miring ke kanan, jadi ketika sujud mengganggu makmum yang ada di sebelah kanan? Kenapa dia miring ke kanan? Apakah karena arah kiblatnya menurut dia kurang tepat atau bagaimana? Ya ini harus dijelaskan, apa kenapa dia miring ke kanan? Apa karena memang ada kondisi tubuh yang tidak memungkinkan dia lurus? Ya artinya jangan sampai kita mengganggu manusia. Ya, jangan sampai kita membuat orang tidak nyaman. Itu perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi jangan sampai kita mengganggu orang lain. Ya, itu dihindari. Ya, apalagi sampai menyakiti mereka. Innal ladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, mengganggu orang mukmin dan mukminat, ya sungguh mereka telah menanggung dosa yang besar, kata Allah. Oleh karenanya jangan sampai aktivitas kita bahkan ketika beribadah malah menjadikan kita lalai terhadap hak-hak saudara kita. Ya kita punya tetangga, kita senang mendengar murotal, kita setel kencang-kencang, ya enggak bisa juga. Ya dan sebagian kaum muslimin mohon maaf, ketika selesai sholat berzikir dengan suara yang keras, sehingga ada orang-orang yang masbuk sedang sholat berjamaah tidak khusyuk karena kerasnya suara. Atau orang-orang yang datang belakangan lalu bikin jamaah yang baru tidak terdengar. Saya pernah sholat di beberapa masjid terlambat, lalu kita buat jamaah yang baru, itu saking luar biasa speaker kerasnya berzikir, itu sampai kita makmum tidak mendengar apa yang saya baca. Itu, oleh karenanya hendaknya kita berusaha menyesuaikan ibadah kita dengan apa-apa yang di yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, ya, dalam segala hal, ya, dalam sholat, dalam ibadah-ibadah yang lain pun sama seperti itu. Jangan sampai hanya bermodalkan semangat saja. Semangat bagus, keikhlasan bagus, tapi tidak cukup sekedar kita semangat dan ikhlas, tapi harus diiringi dengan ilmu yang benar, tata cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika saya menyapa saudara muslim dengan mengucapkan salam namun tidak dijawab, apakah saya kurang ikhlas dalam mengamalkannya? Karena hal itu saya jadi kurang percaya diri untuk mengucapkan salam, padahal saya ingin menjalankan sunnah Rasulullah secara perlahan-lahan. Oh, malam bisa, banyak faktor ibu ya, umur Maiso, banyak faktor. Barangkali dia tidak dengar misalnya ya. Atau barangkali mohon maaf dia muslim yang masih perlu ilmu, artinya kurang ilmu, sehingga dia tidak paham bahwa apa namanya dia wajib menjawab. Ini faktor yang kedua. Atau mungkin ada faktor gurbatul Islam, ada gurbah, keterasingan. Bada al Islamu ghoriban wasayaudu ghoriban kama bada fatubalil guroba. Islam itu datang dalam kondisi asing, di masyarakat asing, orang menganggapnya asing, dan dia akan kembali asing seperti semula, maka berbahagialah orang yang asing. Artinya sebagian orang menganggap tidak biasa mengucapkan salam ketika masuk angkot atau ketika ketemu dengan, tidak biasa. Ajaran ini dianggap asing, tidak biasa dilakukan. Ini menjadikan kadang sebagian masyarakat apa namanya tidak menjawab barangkali. Ya, atau dianggap tidak terlalu penting barangkali karena kejahilan dia. Jadi banyak faktor yang lain. Tetapi itu menurut saya bukan jadi alasan kita untuk meninggalkan kebiasaan baik. Rasulullah berkata, "Maukah kalian aku ajarkan perkara yang dengannya kalian saling mencintai ya karena Allah Subhanahu wa taala?" Maka beliau berkata, "Absyus salam bainakum." Ya, sebarkanlah salam di antara kalian, saling mengucapkan salam. Alaman la amma alaman ta'rif wa alaman la ta'rif. Ya, baik kepada orang yang kita kenal ataupun kepada yang belum kita kenal, sampaikan salam. Ya, sebagai bentuk doa kasih sayang antara sesama orang-orang yang beriman. Allah alam bisawab. Hamba Allah di Padang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz. Silakan Ibu. Ya. Salat Idul, mana salat Idul? Baik. Ya. Halo. Iya, dilanjutkan Ibu. Ya, salat Idul. Apakah salat Idul yang dilakukan mana yang lebih baik? Afdal? Sebelum tidur salat witir atau sesudah salat tahajud? Baik, itu saja Ibu. Nah, ya. Baik. Insyaallah coba kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab, kalau kita bicara afdaliyah artinya bicara yang lebih utama, yang lebih bagus tentunya setelah salat tahajud. Itu yang paling bagus. Ya, Rasulullah berkata, "Ij'alu akhira salatikum al-witr." Jadikanlah penutup salat kalian witir. Lebih bagus. Ya, jadi Nabi menyuruh witir itu penutup salat. Oleh karenanya bagi para pemirsa Niaga TV yang berniat bangun untuk salat tahajud, jangan witir sebelum tidur. Ya. Jadi kalau kita niat bismillah, saya niat jam 2, jam 3 bangun, jam 4 bangun tahajud, jangan witir sebelum tidur. Karena Nabi berkata, "Ij'alu akhira salatikum al-witr." Jadikanlah akhir salat kalian witir. Tetapi bagi para pemirsa yang merasa sulit untuk bisa bangun di malam hari, dikarenakan faktor-faktor tertentu, masing-masing kita punya kendala, ya, ada kondisi masing-masing. Bagi yang merasa kesulitan untuk bangun di malam hari, maka ada hadis Abu Hurairah di mana beliau berkata, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku yaitu baginda Rasul berwasiat kepadaku dengan tiga hal, yaitu salat witir sebelum tidur 3 rakaat, kemudian salat duha, dan puasa paling minimal 3 kali dalam 1 bulan yang kita sebut dengan ayyamul bidh. Jadi kapan seseorang sholat witir sebelum tidur? Ketika dia tidak berniat bangun di malam hari. Maka paling minimal dia sholat witir di awal malam. Tetapi bagi yang berniat tahajud, bangun, qiyamul lail, maka yang paling utama adalah dia jadikan witirnya sebagai penutup dari rangkaian sholat malam yang dia kerjakan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar hadis tentang hubungan suami istri harus dihalangi sehelai kain? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar hadisnya. Ya, tetapi ada hadis kalau kita mandi ya itu di menggunakan kain. Artinya ditutup. Kalau di Sumatera orang bilang basahan. Ya, salinan basahan. Itu benar, tapi kalau itu sudah kita bahas di pembahasan kitab Mata Nabi Suja. Tapi kalau kaitannya dengan bercampur harus ditutup, apakah benar seperti itu? Saya belum tahu ada hadis seperti itu. Ya, tetapi ya berdoa paling minimal ya, membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib ma razaqtana minasyaitan. Membaca bismillah. Keutamaannya dalam hadis, barang siapa yang baca bismillah, maka dia akan dihalangi dari pandangan setan, ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya menggunakan Shopee Pay? Ini saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mungkin bisa ditanya di kajian pagi ya. Setelah subuh itu ada pengajian Ustaz Amni, bisa ditanyakan ke beliau. Ya, apakah boleh atau tidak? Ya Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Iya. Dari siapa Ibu? Ibu Teti dari Cikarang, Sumatera Utara. Baik, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Teti. Iya, iya. Ustaz, apa keistimewaan surat Al-Kahfi? Katanya dibaca hari Jumat bagus. Mohon penjelasan. Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa keistimewaan surat Al-Kahfi? Al-Kahfi. Baik. Ya Rasulullah. Ya, jadi, baik, barakallah. Ya, baik. Ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kahfi tentunya adalah salah satu surat dalam Al-Quran, ya, surat Al-Kahfi ya. Disunnahkan membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Barang siapa yang membacanya di hari Jumat, maka dia akan diterangi, diberikan cahaya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lain. Ya, dalam riwayat dikatakan barang siapa yang membaca Al-Kahfi, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya, fitnah huru-hara hari kiamat. Ya. Dan di dalam surah Al-Kahfi, kalau kita baca artinya di dalamnya terdapat banyak kisah cobaan. Ada cobaan atas pemimpin yang zalim ya, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ada cobaan harta yaitu di kisah di kisah pemilik kebun yang sombong. Ada cobaan dalam bentuk ilmu, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada cobaan dalam bentuk fitnah akhir zaman, sebagaimana kisah Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya, kata para ulama, barang siapa yang membaca Al-Kahfi, maka di antara keutamaannya, dengannya mudah-mudahan dia dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari cobaan, ya, dijauhkan dari sesuatu yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, disunnahkan dibaca hari Jumat. Ya, siapa yang membacanya, maka Allah akan berikan dia cahaya antara Jumat dengan Jumat yang akan datang. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Di masjid ana ada imam yang kalau di tahiyat akhir salam ke kanannya dijaharkan, tapi kalau ke kiri disirkan. Apakah ada sunnahnya? Karena ana lihat ustaz-ustaz sunnah semua salam dijaharkan kecuali pada salat jenazah. Saya rasa tidak masalah, Pak. Artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah. Ya, tidak. Karena memang yang wajib itu yang kanan saja sebenarnya. Artinya seandainya seseorang salat kemudian dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dia kentut, belum sempat salam yang kedua, sudah selesai salatnya. Sudah selesai. Ya. Artinya cukup dia memberitahu makmum selesainya jamaah dengan salam yang pertama. Tapi kalaupun dia ingin menjaharkan salam yang kedua, tidak masalah. Tapi kalaupun dia ingin mensirkan, artinya tidak sekeras salam yang pertama, tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Maka enggak ada masalah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ke-8, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai basahan itu, kalau mandi sunnahnya, Ustaz hukumnya aja. Iya sunnah. Mandi pakai basahan ditutup. Apalagi kalau di kampung kan, mandi di tempat pemandian umum, itu pakai basahan. Dan saya lihat di Sumatera, di Mandailing ya, setiap ada tempat pemandian umum ditulis dilarang mandi telanjang. Itu bagus. Ya harus pakai basahan. Ada penelpon yang masuk, hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Hamba Allah di Jawa Timur, Ustaz. Baik, silakan. Barakallahu fik ya, Ustaz. Allah yubarik fik. Ini Ustaz. Kalau anak itu ya setel apa itu? TV sunnah, kayaknya ada TV. Ada salah satu keluarga anak yang enggak suka begitu, Ustaz. Ya. Kalau ini yang anak itu kan mengikuti kajian di niaga ya. Ini Ustaz, suami istri itu ya setel HP itu kadang-kadang stres mungkin, atau ada yang download, ada yang berita-berita di HP itu. Jangan anak itu tidak sampai tidak dengar apa yang di kayak dibahas Ustaznya begitu ya Ustaz. Iya. Apakah itu termasuk menolak kebenaran itu Ustaz? Banyak kalau apa itu ya, kalau hiburan-hiburan dia sama sekali, tapi kalau TV-TV kayak gini sangat nggak suka begitu. Baik Ibu. Ini bagaimana? Apakah barakallah menolak benaran itu Ustaz? Mohon penjelasan. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua keistiqomahan terus-menerus komitmen beribadah di atas sunnah, menjalankan sunnah Rasul, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala bentuk penyimpangan. Apakah orang-orang yang tidak mau mendengarkan kajian ya dari TV-TV Islam, apakah bisa kita definisikan mereka sebagai orang-orang yang menolak kebenaran? Saya rasa ya istilahnya mungkin kita istilahkan dengan orang-orang yang malas menuntut ilmu. Saya rasa itu istilah yang pas. Artinya mereka adalah orang-orang yang malas menuntut ilmu. Atau barangkali istilah yang lain, orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Tetapi apakah mereka menolak? Sulit kita katakan mereka menolak. Karena menolak itu adalah ketika kita mendengar lalu kita tidak setuju, itu menolak. Tapi kalau mereka sama sekali tidak mendengar, sama sekali tidak mau menyimak, lalu asik main handphone, asik dengan aktivitas mereka sendiri, bagaimana kita katakan mereka menolak? Ya, barangkali kalau mereka duduk, dibukakan hatinya oleh Allah, duduk bersama kita, barangkali satu pemahaman. Setuju, barangkali, dengan apa yang kita sampaikan. Tapi masalahnya kita sulit memvonis mereka menolak. Karena kita tidak tahu apakah mereka mendengar penjelasan kita atau tidak. Ya, kita tidak tahu. Mereka dengar tidak? Mereka atau kalaupun mendengar, beda antara mendengar, sekedar mendengar dengan menyimak. Kalau mendengar, saya mendengar banyak suara, tapi saya enggak menyimak, saya enggak dapat pemahaman. Ya. Oleh karenanya, kita terus menerus berusaha mengingatkan, mengajak, mendakwahkan, mendekatkan. Kalaupun kita tidak dengan lisan, kita dekatkan. Saya dulu masih ingat ketika saya mengenal hidayah untuk mendekat kepada tauhid sunnah Nabi, kita setel radio. Mudah-mudahan kelak keluarga ada yang suka dengan radio ini. Kita setel radio. Kita nyalakan radio. Radio Islam. tidak terlalu ditanggapi. Tapi lama-kelamaan kita berangkat kuliah keluar, ya, keluar negeri kita kuliah. Alhamdulillah ketika kita pulang ternyata suka dengan radio tersebut. Ya. Artinya kita berusaha senantiasa berprasangka baik. Berusaha senantiasa mendoakan. Dan berusaha untuk terus mendekatkan mereka ke jalan hidayah. Ya. Salah satunya dengan apa? Dengan media-media dakwah. Salah satunya dengan apa? Dengan akhlak. Kadang kita tidak bisa menjelaskan begini-begini, tapi kita buktikan bahwa orang kalau sudah mengenal sunnah, mengenal tauhid, dia akan berperangai lebih baik. Bersifat lebih sopan, lebih santun, lebih sayang, lebih simpati kepada orang lain, lebih akrab dengan saudaranya. Itu bisa kita berdakwah dengan akhlak seperti itu. Ya. Dan selalu berdoa, itu jangan lupa selalu berdoa. Ya Allah, berikanlah aku ketetapan iman dan Islam, tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, berikan aku rizki mengikuti kebenaran, rizki menjauhi kebatilan, dan berikanlah hidayah kepada keluargaku, saudaraku, sahabatku. Sambil terus kita ikhtiar dengan segala cara, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah insyaallah. Allah alam bisab. Masih ada pertanyaan terakhir barangkali dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah dalam salat sirriyah? Wajib, dia rukun. Rukun, apalagi salat sirriyah, salat yang pelan suaranya. Rasulullah berkata, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ya, oleh karenanya jumhurul ulama, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat rukun wajib membaca Al-Fatihah dan tidak sah salat tanpa Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.